duga kita akan berpisah. Ku tak percaya biarpun kenyataan, yang pastinya ku kan kehilanganmu. Kita sebumbu tapi tak bersama. Kita bercinta tapi tidak sekata. Rindu setahun hilang sekelip mata. Lautan kasih disapa kemarau. Ku derita. Kau berpura. Diriku menangis, engkau bagaikan pipit di sisimu. Dan kau merangkai angan. Ku tak disenangi. Ku sapu air mata. Cinta.